Bagaimana menyikapi fenomena tahzir-mentahzir sesama umat muslim, terutama dalam hal urusan metode dakwah. Kita perhatikan, siapa saja yang ditahzir pasti makin melejit. Contohnya Ustadz Adi Hidayat, begitu ditahzir melambung tinggi. Makanya saya, mudah-mudahan saya ditahzir. Tahzir dalam ilmu hadis disebut dengan jarah wa ta'dil. Bolehkah kami meriwayatkan dari si fulan? Jangan. Kenapa tidak boleh? Wa rafidhi, dia syiah rafidah. Kenapa tidak boleh? Wa khariji, dia khawarij. Kenapa tidak boleh? Wa murji'i, dia murji'ah, irja. Kenapa tidak boleh? Daqala fitnatul Quran, dia masuk dalam fitnatul Quran, khalqil Quran. Dulu jarah wa ta'dil mentajrih orang supaya jangan diterima riwayatnya karena dia masuk dalam kelompok ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu siapa? Syiah Rafidah, Khawarij, fitnah khalqil Quran, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Adapun sesama ahlus sunnah wal jamaah, maka hati-hati. Dan jamaah pun sering menjebak kita untuk pada sesuatu. Saya terjebak pernah ketika masuk pertanyaan, apa pendapat Ustadz Abdul Somad tentang fatwa pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang masalah jilbab? Saya paham, ini mau menjebak saya untuk mentahzir Profesor Quraisy Shihab. Siapa saya mentahzir orang? Maka saya katakan ini orang profesor, dapat doktor dari Al-Azhar Mesir, jauh sebelum kami sampai ke Mesir. Bahwa dalam suatu masalah seseorang, maka saya jawab di situ, kharij anil jumhur, pendapat ini keluar dari jumhur ulama. Tapi untuk mengatakan ini dhalun mudil, jangan dengarkan ucapannya, bid'ah dhalalah, neraka jahanam tempatnya. Ente siapa? Emang surga punya bapak ente? Oleh sebab itu maka masalah tahzir mentahzir ini ada kaedahnya, ada kawaidnya, ada dawabitnya. Main bola aja ada rule of the game-nya kok. Maka jangan sembarangan. Ketika ada aturan dibuat oleh statutanya yang membuatnya FIFA, maka dalam hal agama juga ada. Dia betul-betul sudah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, menyimpang, sesat, maka ulama mengatakan jangan ikut orang ini karena dhallun mudil. Tapi berbeda hanya masalah khilafiyah, maka tak layak kita mentahzir orang. Menyebarkan foto menghadiri taklim di medsos, apakah termasuk riya Pak Ustaz? Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlihim syirk. Begitu kata Imam Fudail bin Iyad, yang ditulis, dikutip oleh Syekh Imam Muhammad Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya, tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal agar ingin dipuji orang, syirik. Saya masuk ke masjid, mau tahiyatul masjid, tadi terlambat datang ke depan, mau tahiyatul masjid. Ah, jangan tahiyatul masjid lah, enggak enak nanti dipuji orang, riya. Ah, buatlah tahiyatul masjid, buat ayatnya Ar-Rahman biar lama tegaknya dilihat orang, syirik. Dalam masalah ini dia foto, alhamdulillah sudah sampai ke majelis pengajian. Bisa mengandung dua. Pertama, dia ingin mengajak, ayo hadiri pengajian ini. Atau ada orang yang kesal, kenapa saya tak datang? Kalau gitu saya cari video rekamannya. Bisa juga dia menjadi menyombongkan diri. Maka luruskan niat, tetap sebarkan syiar, syiar dakwah. Tapi saya pribadi menganjurkan tidak foto kita-kita ini, tapi iklan-iklannya. Foto iklan ini, sebarkan sebanyak-banyaknya iklan. Kalaupun foto bergambar bersama-sama, beramai-ramai. Adapun yang riya itu adalah, alhamdulillah pagi ini sudah tasbih 1000 kali. Bagi yang suka tolong like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka HP ambil streaming. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adapun memposting iklan-iklan, capture, screenshot, bagikan ke kawan-kawan. Bagus untuk syiar dakwah. Saudaraku sudah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah share sana, share sini, share sana, share sini. Kamu udah baca apa belum? Belum. Bacalah. Banyak juga kawan-kawan, hadirilah, hadirilah. Dia tak hadir. Kenapa kamu tak hadir? Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Tips mencintai dakwah, menumbuhkan kecintaan Islam itu apa Pak Ustaz? Kita pahami bahwa ini amal. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Mengapa as-saqaf, as-segab, al-habshi, as-shihab, al-haddad, al-jufri, marga-marga ahlul bait dari Hadramaut sampai ke Sulawesi, sampai ke Maluku, sampai ke Sumatera. Apa yang mereka cari dari sana? Toh yang tumbuh di Yaman tumbuh juga di tempat kita. Pantai Son'a sama dengan pantai tempat kita. Apa yang mereka cari? Berbulan-bulan naik kapal kayu mereka datang ke Nusantara. Dakwah, cinta ke mereka. Mereka ingin menyelamatkan orang. Nahnu du'at, kita ni da'i. La qudat, kita bukan hakim. Apa beda da'i sama hakim? Da'i ngajak, ayo sholat, ayo puasa. Dakwah itu asal katanya ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Dakwah itu artinya ngajak makan. Makanya setiap dakwah pasti ada makanannya. Tadi kan diumumkan ada makanan. Selama ini saya terkejut juga tadi, kita akan makan keroncong. Ini lah dakwah. Kalau ngajak dakwah itu ngajak makan, maka ngajak makan enggak pernah marah. Pernah enggak orang ngajak makan? Ayo makan, makan, makan, makan. Ayo makan ya, Pak. Silakan makan. Itu dakwah. Coba buka kamus. Da'a, yad'u, dakwah, da'in, mad'u, ad-da'watu ila ta'am. Ngajak makan. Makanya ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, dia katakan, ya bunaya, wahai ananda. Datanglah orang mencaci maki, oh seorang khalifah. Lalu dia katakan, apa kamu Harun ar-Rasyid? Kamu pemimpin yang zalim. Kata Harun ar-Rasyid, ketika Musa diperintahkan Allah menemui Fir'aun, maka Allah berkata, wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut. Sedangkan Musa kepada Fir'aun disuruh berkata lembut. Ente kepada saya kok kasar. Kamu tidak sebaik Musa dan aku tidak sejahat Fir'aun, tapi kata-katamu kasar sekali. Oleh sebab itu kita pahami dakwah ini sebagai ibadah. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma haji. Dakwah mengajak adalah ibadah. Mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Afwan Ustaz, saya mau minta nasihat. Bagaimana caranya menghadapi situasi sekarang di mana ketika kita berdakwah selalu dicurigai sebagai pergerakan yang menyesatkan. Ya kita tunjukkan bahwa kita tidak sesat. Tunjukkan tidak sesat. Ini siapa yang mau ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana fotonya ini? Nampaknya ada tanda-tanda kesesatan. Kita tidak sesat. Orang yang meragukan, kita tidak sesat. Ya Ustaz, enak Ustaz bilang tidak sesat. Ustaz kan kuliah di Azhar. Ustaz habis itu di Maroko. Orang tahu Universitas Azhar. Maka orang tidak sesat. Siapa bilang? Berapa banyak orang menyesatkan saya di internet itu? Banyak sekali. Saking banyaknya tak saya tengok. Sakit hati saya. Nah, jadi kita minta rekomendasi adik-adik yang dikatakan ini kajian teroris, minta video pendek dari ulama kita. Assalamualaikum Pak Dokter Dasat, ya tolong Ustadz berikan rekom ke kajian kelompok kami, minta video pendek 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ini anak-anak kita yang ada rohis, yang sibuk, ini bukan kelompok sesat. Orang-orang tua yang curiga, jangan kalian sesat. Orang-orang tua yang khawatir bahwa mereka ini ekstrim, mereka ini tidak ekstrim. Mereka tidak keras, mereka lembut dan manis. Mereka adalah es krim. Ada rekom dari ulama kita, dari ustadz kita. Nah, ini namanya ta'dil. Kalau mengecam namanya tajrih. Ini ta'dil. Bagaimana pendapat ustadz mengenai jamaah tabligh yang selalu berdakwah? Ada tetangga saya dulu, sebelum saya berangkat ke Mesir, rambutnya panjang. Tapi laki-laki, rambutnya sebahu, tato, punya biliar. Meja biliarnya ramai. Begitu saya pulang ke kampung dari Mesir, saya sholat di masjid, terlambat. Imamnya enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sholat, siapa ini? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Saya tanya, abang tobat ketemu Imam Mahdi apa? Ketemu siapa? Kata dia, ada satu kelompok datang ke tempat kami, masuk ke meja biliar kami. Ustaz-ustaz selama ini ceramahnya di masjid, di mimbar, kami tak tersentuh. Tapi orang ini datang, kami sangka mau main biliar. Berjenggot, berjubah, mengajak sholat. Pertama kami marah, jangan ajak-ajak kami sholat. Besok datang lagi, senyum, bawa minyak wangi, ngasih siwak gosok gigi. Kami marah. Hari ketiga kami marah, datang. Lama-lama kami muak, iyalah kami ikut. Akhirnya kami berhenti, kata dia. Lalu saya ketemu ketika ijtima' jamaah tabligh 3 provinsi, 20 ribu orang hadir. Ramai. Saya ketemu bapak-bapak, bapak kan di BNN dulu, Badan Narkotika Nasional. Iya Pak Ustaz. Gimana ceritanya bisa kemari? Rumah saya depan masjid. Terus saya gak pernah ke masjid. Gak ada orang ngajak saya. Sampai akhirnya suatu kali ada ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ayo ke masjid. Yo, jangan ajak-ajak saya. Dari kecil saya sudah tahu, tutup pintu. Besok dia datang lagi. Hampir saya cabut pistol saya nembak dia. Lama-lama saya bosan, saya ikut. Nah, sekarang kalau ada preman tengik, bertato, beranting, kumis tebal, siapa yang berani mukul preman di terminal yang pakai baju, kaos, kratu besar? Orang jamaah tabligh datang memukul ular kobra. Ayo ke masjid. Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi gitaris, dapat hidayah bukan di Makkah, di mana? Di Bali. Tatonya banyak. Ketika orang ngejek dia, ente pakai tato masuk neraka, ente tato masuk neraka. Tiba-tiba datang satu kelompok, dia udah curiga, ini orang pasti mau ngejek saya lagi ini. Ketika dia pancing nanya, Pak, apa hukumnya orang pakai tato tapi sholat? Orang pakai tato sholatnya nggak apa-apa. Loh, yang masalah itu mana? Enggak pakai tato dan enggak sholat. Itu yang bermasalah. Akhirnya hatinya lunak ke masjid. Nah ini, ada pun mengatakan, no, apa itu jamaah tabligh? Itu sesat. Hajinya bukan ke Makkah tapi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, ini fitnah-fitnah, ini klarifikasi. Makanya saya selalu mengikuti apapun nama kelompoknya. Saya tidak lihat orangnya, tapi saya lihat referensinya. Apa kitab yang dipakai? Fadha'il A'mal. Siapa yang menulisnya? Maulana Zakaria Kandahlawi. Sebelum Maulana Zakaria Kandahlawi siapa? Maulana Ilyas. Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas. Ahli hadis dari India. Mereka menyusun kitab. Habis sholat subuh dibacakan. Adapun bahwa terjadi, saya tidak mau lah ikut ini. Masa ada istri mau melahirkan, suaminya pergi entah kemana. Kasuistik bisa saja terjadi di mana-mana. Oknum bisa saja terjadi di mana-mana. Khudh masafa. Dari mana ini Pak Ustaz? Dari India. Di India tablik akbar begini tidak bisa. Kalau di India buat tablik akbar begini, datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Tidak bisa. Maka inisiatif Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi, mereka datang ke rumah-rumah, ke pintu-pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu orang buka pintu, kya hal he? Tike, aj, kocokran. Kya hal he? Artinya apa kabar? Tike, artinya bagus. Assalamualaikum, salam. Kya hal he? Apa kareba? Kabar baik. Ayo kita ke masjid, kata dia. Ayo pakaian sunnah, pakai putih, pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, di atas kepalanya bersorban berwarna hitam. Ada sorbannya warna putih. Pakai burdah warna hijau. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau mau melihat bagaimana kain Nabi, bagaimana sorban Nabi, bagaimana siwak Nabi, bagaimana kuda Nabi, bagaimana selop sendal Nabi, Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi, meninggal 275 Hijrah. Nah, jadi yang dibawa ini adalah sunnah-sunnah. Bagaimana melembutkan hati yang keras, Pak Ustaz? Turiqul qulub, melunakkan hati. Tadma'ul a'in, meneteskan air mata. Tudzakkirul maut, mengingatkan pada mati. Apa dia? Ziarah kubur. Pulang dari sini, ziarah kubur. Lihat, Abdul Somad, kau akan ke sana. Kalau ada orang mati, datang. Idza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Ustaz Somad, harap segera datang, karena pengurus masjid ada yang meninggal dunia. Saya datang. Saya langsung ke tempat pemakaman, karena khawatir dari kampus langsung ke pemakaman. Sampai di pemakaman sudah sunyi, saya sangka sudah pulang. Saya tanya, mana Pak? Ustaz terlalu cepat, jenazah belum datang. Saya lihat hikmah di balik itu, saya langsung melihat, inilah lubang yang tak pernah kau lihat, Abdul Somad, tapi kau akan masuk ke dalam. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari dalam tanah, kau naik ke atas tanah. Berjalan ke Makassar, berjalan ke Aceh, berjalan ke Pontianak, jalan ke Jakarta, jalan sana, jalan sini, kau masuk dalam tanah. Akan menjadi santapan cacing tanah. Rumah kau besar. Yang membuat rumah itu engkau. Yang membeli tanahnya engkau. Yang mencari insinyur membuatnya engkau. Tapi begitu kau mati, maka tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau kau diam di sana. Dulu orang berkata, itu kamar papa. Itu ruang makan papa. Tapi hari ini kau diletakkan. Dulu orang memanggil, bapak, apa kabar pak? Tapi hari ini orang akan berkata, tolong bawa jenazahnya kemari, mari kita sholatkan. Setelah itu kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka lihat orang mati. Gimana ceritanya kamu taubat dulu? Saya preman Pak Ustaz. Tengok nih anting saya. Masih ada lubangnya kan? Di mana hotel yang tidak saya masuki? Prostitusi, maaf, zina. Di mana kamput minuman tua yang tak saya minum? Semuanya. Lalu kenapa kamu taubat? Saya nengok orang mati. Tepat di tepi kubur. Ada yang nolak dari belakang. Masuk saya ke dalam. Saya sambut. Ketika menyambut itu tiba-tiba terasa dingin dari bawah, Pak Ustaz. Sejak itulah saya bertobat. Maka siapa yang ceramah tidak juga mempan. Pergi nengok orang mati, tak juga mempan. Masuk ke liang lah. Tak juga mempan. Berarti memang sudah summum, bukmun, amyun, pekak, tuli, bisu, layakilun, tak bisa diajak berpikir. Layarji'un, tak lagi kembali ke jalan Allah. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah, mata sudah tertutup. Itulah hukuman yang paling mengerikan. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah mengarahkan anak pada kebaikan, tapi anak tersebut tidak mau nurut? Apa tanggungjawab sudah selesai Pak Ustaz? Ini nampaknya mau mencari celah. Gimana supaya selesai tanggungjawab? Imam Malik bin Anas punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Malik bin Anas punya kitab hadis tertua namanya kitab Muwatta. Malik bin Anas meninggal tahun 179, makamnya di Baqi Madinah. Anak perempuannya di balik tirai, perempuan tak nampak karena dia di dalam, yang laki-laki di luar. Murid Imam Malik bin Anas, Imam Maliki baca hadis Imam Anas. Ketika salah bacaan, anaknya yang perempuan dari balik tirai berkata, "Salah ayah." Itu murid arah salah baca. Ternyata anaknya yang perempuan hafal Muwatta, yang laki-laki tidak hafal. Artinya apa? Kita ajar mereka, kita didik mereka. Masalah sampai capaian-capaian itu prestasi masing-masing. Bahwa sudah kita masukkan ke pesantren, lari. Sudah diarahkan ke yang baik, membelok, ujian. Yang penting jangan sampai lepas tanggung jawab. Mamin mauludin, tidak ada anak illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Dia Islam, kita jaga keislamannya. Amanah anak tidak ada batasan. Ah, dia sudah dewasa, dia sudah S2, tak ada batasan. Sampai kemana? Sampai ke liang lahat. Anakku, kalau aku mati duluan, kau yang mengantar aku. Tapi kalau engkau yang duluan, aku yang akan mengantarmu nak, dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara dakwah anak muda sekarang yang semakin memperhatikan dunia? Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Masjid, kita bangga melihat program masjid sapi 19 ekor di sebagian masjid. Pengajian ibu-ibu yasinan hari Kamis banyak. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda di mana? Sudah habis diambil warnet, Pak Ustaz. Anak muda di mana? Sudah habis diambil pacaran-pacaran. Buatkan program khusus anak muda. Mereka tidak mau gabung dengan pengajian orang tua. Kami enggak mau ikut pengajian sama orang tua karena judul kajiannya sakaratul maut. Kami tidak mau ngaji sama orang tua karena ustadznya jadul. Kami mau ustadznya anak muda. Dihadirkanlah ustadz anak muda, Imam ITB, Ustadz Muazzamil Hasballah, Ustadz Hanan At-Taqi, ustadz yang dari Yogyakarta, Salim Afillah, yang penulis Ketika Cinta Bertasbih, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Bawa anak-anak muda itu kemari. Bulan Januari, Ustadz Habibur Rahman. Bulan Februari, Ustadz Hanan At-Taqi. Bulan Maret, triwulan, 4 bulan sekali. Anak-anak muda, melihat anak muda. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah datang, mau ceramah jam 8, jam 6 anak-anak gadis sudah menunggu semua. Bayangkan, kalau Ustadz Somad yang datang, nenek-nenek semua datang. Nah, ini penting, anak-anak muda ini mesti. Kalian mau apa? Buat pengajiannya pagi. Anak muda mesti disiapkan sarapannya. Siapkan. Mereka mau ada acara memanah. Saya baru pulang dari Batam, ada ustadz khusus spesialis memanah. Ah, anak-anak muda ini mau pergerakan. Besok kita ngajinya enggak lama-lama, setengah jam aja. Habis itu gimana? Kita memanah. Manah besar modalnya Pak Ustadz, busurnya aja 1 juta. Anak panahnya lagi. Kalau gitu apa? Program berenang. Berenang juga mahal, berapa sewa? Itu pantai luas. Berenang di pantai. Anak-anak muda, libido seksual tinggi, harus dibawa terus berolahraga. Main futsal, futsal mahal sewanya per jam. Berenang, berenang kolam renang mahal. Insya Allah di laut, di pantai. Kalau kau berenang banyak, nafsumu hilang, seksualmu insya Allah meredah. Kalau apalagi kalau berenangnya di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya bisa hilang sekalian. Nih, maka dengan sentuhan ini, mungkin mereka bosan kalau cuma ceramah digurui, ada dialog. Buat modelnya Islamic talk atau segan dialog, kita buat. Gimana menilai film? Tonton satu film, ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, runtuhnya surau kami, tenggelamnya kapal Panderwick, buat penilaian. Ambil kasih pena kertas, apa penilaian Anda? Nanti hari Ahad berikutnya, buat lagi, apa? Penyelenggaraan jenazah. Loh, untuk apa penyelenggaraan jenazah? Kalau saya mati, maka yang memandikan saya, yang mengkapankan saya, yang menyolatkan saya, yang paling baik adalah anak saya. Nah, karena anak kita ada kekeliruan ketika dibuat penyelenggaraan jenazah, yang banyak ikut orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua gak perlu ikut, dan mereka yang akan diurus nanti. Penyelenggaraan jenazah itu anak-anak kita, mereka yang akan ngurus kita. Kami Pak Ustadz mau buat penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar, katanya harus pakai boneka yang dimandikan praktek. Gak usah pakai boneka, cari anak-anak muda satu yang malas sholat, mandikan dia. Mandikan dia, kasih celana pendek, tutup aurat, mandikan, kasih rinsu, semprot, praktek langsung. Nah, anak muda nih kalau tidak kita urus, na'udzubillah, mereka terjebak narkoba, zina, seks bebas, dirangkul terus, buatkan grupnya, ada grup WhatsApp-nya, fanpage-nya, dipantau, apa mau kalian? Mau apa? Kami penuhi insyaallah. Bagaimana membersihkan daging makanan yang haram terlanjur dimakan, Pak Ustaz? Illa man taba, yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan saliha, beramal saleh. Orang-orang yang sudah bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat, dirubah Allah segala yang tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya insyaallah. Bolehkah menggabungkan beberapa mazhab? Misalnya wudhunya Syafi'i, tapi sholatnya mazhab yang lain. Sah. Wudhunya Syafi'i, wudhu Syafi'i airnya sedikit, ambil air. Pas sholatnya Hambali, sholat subuh ini tadi Hambali, karena Hambali tak pakai kunut subuh. Tapi bismillahnya tadi Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i bismillahnya jahar. Kalau Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itu, jadi mencampur mazhab, kalau mengerti mazhab dan tidak membatalkan, maka ada tiga kelompok. Buka Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Tiga kelompok. Pertama, tidak boleh talfik sama sekali. Mencampur mazhab itu namanya talfik, karena nanti kacau, kata dia. Harus satu mazhab. Yang kedua, ini ekstrim, tidak apa-apa, kata dia, selama ada dalil pakai aja. Saya tak setuju ini. Yang ketiga, boleh tapi bersyarat. Tidak dalam satu masalah, tidak saling membatalkan. Kalau ada orang baca bismillah jahar, habis itu tidak pakai kunut, apakah sholatnya batal? Ya tidak batal. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Cara wudhunya Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Itu masalah. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan tidak mahram, tidak bersyahwat, tidak apa-apa. Tidak bersyahwat sentuhan, ya tak apa-apa. Tapi cara wudhunya mesti Maliki. Cara wudhunya Syafi'i. Dia ambil air sedikit saja, habis itu dia pergi undangan. Sampai di tempat undangan, dia ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru ya. Ujung tangannya kena mempelai tangan perempuan. Itu secara Syafi'i sudah batal. Tapi begitu dia sentuh, selesai, dia sholat di masjid. Loh, kamu kenapa sholat? Wudhumu sudah batal. Tidak batal menurut Maliki. Saya tidak bersyahwat melihat pengantin tadi. Itu tak bisa, karena cara wudhunya tadi Syafi'i. Kenapa dia pindah ke Maliki? Pusing saya, Pak Ustaz. Kalau pusing jangan campur mazhab. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.